Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbana wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa'imashallul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada kajian kita di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita dari membacakan kitab Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, yaitu Bulughul Maram. Dan pada pembahasan kita di malam hari ini kita akan masuk pada hadis yang setelahnya dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayib, kita bacakan hadis yang disebutkan oleh musannif di sini rahimahullah. Wa an Utsman radhiyallahu anhu. Dan dari Utsman radhiyallahu anhu, yaitu Utsman bin Affan, khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Kata Utsman bin Affan, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dahulu yukhallilu lihyatahu, mentakhlil lihyanya, yaitu menyela-nyela rambut jenggotnya, fil wudu, ketika beliau berwudu sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Naam. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita seputar masalah sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhusus dalam hal al-lihyah, yaitu jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kathifu al-lihyah, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang lebat jenggotnya, sehingga beliau adalah seorang rasul yang berjenggot dan lebat jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita seputar masalah takhlil al-lihyah, yakni ketika seorang berwudu dalam keadaan dia memiliki jenggot, maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW mempraktikkan wudunya dengan mentakhlilnya, yaitu menyela-nyela rambut-rambut jenggotnya sehingga air wudu tersebut itu membasahi jenggot Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini termasuk dari hadis yang diperselisihkan oleh mereka para ulama tentang kesahihannya. Hadis yang menjelaskan tentang seputar masalah takhlil al-lihyah, di antaranya hadis Utsman bin Affan yang disebutkan dalam musannif di sini, adalah termasuk dari hadis-hadis yang diperselisihkan oleh mereka para ulama tentang kesahihan hadis tersebut. Sebagian di antara mereka para ulama berpandangan bahwasanya tidak ada nas yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seputar masalah takhlil al-lihyah, seputar masalah menyela-nyela jenggot ketika berwudu. Naam. Di antara mereka para imam yang berpendapat dengan pendapat tersebut adalah Imam Abu Hatim rahmatullah alaih. Beliau mengatakan la yasbutu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi takhlilil lihyati hadits. Tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seputar masalah takhlil al-lihya, yaitu menyela-nyela rambut jenggot ketika berwudu, adanya hadis yang sahih. Menunjukkan semua hadis yang menerangkan tentang sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkhusus dalam hal at-takhlil al-lihyah, ini disebutkan oleh beliau pada riwayat-riwayat tersebut padanya ada kelemahan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Demikian pula para ahli hadis yang lain, perpandangan hadis seputar takhlil liha adalah hadis yang lemah. Namun kita melihat tak sedikit pula di antara mereka para ahli hadis yang mensahihkan hadis tersebut. Di antaranya Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih beliau mengatakan asahhu syai'in indi fi takhlil hadis Utsman. Beliau menyebutkan riwayat hadis yang paling sahih menurut saya dalam hal takhlil ketika seorang berwudu, dia mentakhlil lihyanya ketika berwudu adalah hadisnya Utsman radhiyallahu taala an. Sehingga Al-Bukhari belum berpandangan bahwasanya hadis yang paling sahih seputar masalah takhlil al-lihyah 'inda al-wudu ketika berwudu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Utsman yang tadi kita sebutkan. Karena anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Ini disebutkan oleh Al-Bukhari adalah hadis yang paling sahih yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Naam. Al-lihyah, jenggot, pada pembahasan anggota wudu yang kemarin telah kita sebutkan pembahasannya adalah semua rambut yang tumbuh dari tulang-tulang yang di atasnya itu tumbuh gigi. Nah, ini dimulai dari bahagian al-arid. Nah, ini tulang pipi sebelah kanan dan kiri yang di atasnya itu tumbuh gigi. Nah, kalau kita menggerak-gerakkan mulut kita maka ada bahagian tulang tersebut yang bergerak-gerak dari bahagian samping telinga, bagian tengah. Anda melihat ketika digerak-gerakkan itu kan ada yang bergerak. Maka semua tulang dari gerakan tersebut ke bawah sampai dagu itu dikatakan al-liha. Al-liha. Dan lihyah adalah rambut yang tumbuh dari tulang-tulang tersebut. Sehingga tidak khusus rambut yang tumbuh di bagian bawah dagu saja. Tapi yang dimaksud dengan lihyah bisa bagian tulang di sisi kanan dan kiri pipi kita hingga ke bagian dagu. Ini semuanya termasuk dari al-lihyah, jenggot yang terdapat beberapa hadis yang nanti akan kita sebutkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang muslim ia memelihara jenggotnya tersebut. Naam. Adapun at-takhlil, yang dimaksud dengan at-takhlil adalah memasukkan air di bagian rambut jenggot tersebut, di bagian antara rambut-rambut yang ada di jenggot tersebut. Sehingga tujuan dari takhlil adalah agar supaya air tersebut itu membasahi jenggotnya. Membasahi jenggotnya. Pada pembahasan a'dha'ul wudu, anggota-anggota wudu mana saja yang harus dibasuh oleh seorang ketika berwudu, kemarin kita sebutkan pembahasan seputar wajah. Wajah ini termasuk dari bagian anggota wudu yang harus dibasuh terkena air wudu. Nah, Di pembahasan tersebut kemarin kita sebutkan masalah al-lihyah, masalah jenggot. Nah, dan kemarin kita sebutkan pembahasan seputar jenggot dibagi oleh mereka para ulama menjadi dua bahagian. Dua bahagian pembahasan. Pembahasan yang pertama, ketika seseorang mandi janabah, mandi junub, maka disebutkan oleh mereka para fuqaha, wajib bagi seseorang ketika dia mandi junub untuk membasahi semua jenggotnya hingga kulit yang ada di bagian dasar dari jenggot tersebut. Dia harus membasahi semuanya. Nah, adapun terkait dalam pembahasan seputar wudu, dalam pembahasan seputar wudu kemarin kita sebutkan di sana ada hal yang wajib untuk dibasuh, yaitu apa yang nampak dari rambut jenggot tersebut. Ini yang wajib, sehingga apa yang nampak dari jenggot seseorang ketika seseorang menghadap ke depan, maka bagian yang nampak dari jenggotnya itulah yang diwajibkan baginya untuk membasahinya. Dia basahi ketika dia mengusap wajahnya pada saat berwudu. Nah, tanpa mentakhlil, yakni menyela-nyela bagian belakang dari rambut tersebut agar terbasahi oleh air wudunya. Nah, ini pembahasan kemarin telah kita sebutkan. Demikian yang diterangkan oleh mereka para al-ulama. Namun dari keterangan-keterangan mereka kita menjumpai bahwasanya terkait hukum membasahi jenggot ketika seorang berwudu itu dibagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, al-lihyatul katsif, jenggot yang tebal, yang lebat. Jenggot yang tebal, yang lebat. Terlihat tebal dan lebatnya jenggot seseorang bila mana tidak nampak bagian kulit yang di atasnya tumbuh jenggot tersebut, menunjukkan jenggotnya lebat, ya kan? Sehingga menutupi kulit dasarnya. Maka dalam masalah ini disebutkan oleh mereka para fuqaha yang wajib bagi seseorang adalah ghuslu zahiriha bila khilaf. Yang wajib baginya adalah mencuci yang nampak atau bagian terdepan dari jenggot tersebut tanpa ada perselisihan di antara para al-fuqaha. Apa yang nampak, yakni ketika seorang menghadap ke depan, maka yang nampak dari bagian jenggotnya tersebut itulah yang harus dicuci ketika dia berwudu, sehingga bagian-bagian belakang tidak wajib. Bagian belakang jenggot tentu akan terbasahi dengan seseorang mentakhlilnya, ya kan? Bagian belakang seorang jenggot seorang akan bisa dibasahi oleh dirinya ketika berwudu dengan cara mentakhlilnya, menyela-nyela jenggotnya tersebut ketika dia berwudu. Nah, ini yang pertama. Sehingga yang wajib baginya adalah mencuci yang nampak dari bagian jenggotnya. Adapun kulitnya tidak wajib. Ataukah di bagian belakang jenggot, itu juga tidak wajib. Bagian belakang jenggot itu tidak wajib. Sehingga cukup dengan dia basuhi, ya dia kumpulkan air di kedua telapak tangannya, kemudian dia siramkan ke wajah, terus sampai ke bagian jenggotnya tersebut. Apa yang nampak terlihat dari depan, maka itulah yang dibasahi. Walaupun jenggotnya itu panjang, ya. Walaupun jenggotnya itu panjang, sehingga itu harus dibasahi. Yang nampak itu harus dibasahi sepanjang apapun jenggot yang dia miliki tersebut. Nah, tanpa perlu mentakhlilnya. Adapun apabila jenggot seseorang itu tidak lebat, khafifah, tidak lebat, artinya jenggot yang tumbuh di bagian wajahnya jarang-jarang masih terlihat kulit dasarnya. Ini disebutkan oleh mereka para fuqaha, yang wajib baginya ketika dia berwudu adalah membasahi jenggotnya dan kulit yang ada di bagian dasar jenggotnya tersebut, sehingga dia basahi karena jenggotnya masih sedikit, naam, tidak banyak, tidak lebat. Ini dua pembahasan yang kemarin kita sebutkan pembahasannya di antara para al-fuqaha. Dan di dalam hadis ini disebutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau berwudu, beliau mentakhlil jenggotnya, menyela-nyela jenggotnya. At-takhlil maksudnya adalah idkhalul ma baina sya'riha, memasukkan air di antara jenggotnya tersebut. Takhlil itu artinya memasukkan air di antara jenggotnya sehingga jenggotnya tersebut itu basah dengan air tersebut, sehingga tidak cukup hanya sekedar dibasahi bagian luar, tapi dia mentakhlilnya, menyela-nyelanya sehingga bagian-bagian jenggot tersebut basah dengan air wudunya. Nah, pembahasan yang pertama yang disebut dengan mereka para fuqaha adalah terkait hukum mentakhlil al-lihyah ketika berwudu. Ingat, takhlil al-lihyah, membasahi jenggot, dibagi oleh mereka para fuqaha menjadi dua pembahasan. Yang pertama ketika mandi junub, yang tadi kita sebutkan, ketika seorang mandi junub wajib baginya untuk membasahi semua rambutnya, termasuk pula di dalamnya jenggot dan kulit yang jenggot tersebut itu tumbuh di atasnya. Nah, sehingga kalau semisal tidak dibasahi, ini tidak dibolehkan ketika seorang mandi junub. Yang kita bahas di sini hukum takhlil al-lihyah adalah indal wudu, ketika seorang berwudu apa hukumnya. Terjadi khilaf di antara para fuqaha tentang hukum takhlil al-lihyah. Ada yang menyebutkan bahwasanya takhlil al-lihyah itu sesuatu yang makruh, yang dibenci. Yang dibenci ini adalah satu pendapat dari madhab al-Malikiyah. Mereka membenci at-takhlil. Di antara alasannya seperti yang tadi kita sebutkan, hadis-hadis yang menjelaskan seputar takhlil al-lihyah adalah hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga kita kembali kepada riwayat hadis yang menjelaskan ketika seorang membasuh wajah, maka dia basuh yang nampak dari wajahnya, termasuk pula di dalamnya jenggotnya. Adapun takhlil menurut mereka termasuk dari perkara yang makruh. Nah, sebagian yang lain menyebutkan takhlil al-lihyah adalah perkara yang wajib secara mutlak. Takhlil al-lihyah ketika berwudu termasuk dari sesuatu yang wajib secara mutlak, baik jenggot seseorang itu lebat ataukah tidak, sehingga wajib bagi seseorang membasahi jenggotnya dengan cara mentakhlilnya. Nah, pendapat yang terakhir, wallahu a'lam bishawab, ini adalah pendapat yang rajih, pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha yang berpandangan bahwasanya hukum takhlilul lihyah itu mustahab, disunnahkan bagi seseorang yang memiliki jenggot yang tebal, yang lebat, berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentang seputar at-takhlil, yang sebagian di antara para ulama ahli hadis mensahihkan hadis tersebut yang menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu beliau mentakhlil lihyanya, menyela-nyela jenggotnya dengan air wudunya. Dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih. Nah, kemudian pembahasan yang lain yang juga disebutkan oleh mereka para fuqaha adalah sifat at-takhlil. Seperti apa seseorang menyela-nyela jenggotnya tersebut. Ini juga dibahas oleh para fuqaha, dan mereka para ulama berselisih tentang sifat takhlil tersebut. Nah, sebagian mereka para ulama dengan berpedoman pada hadis yang datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma'in. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu, beliau mengambil satu telapak tangan dari air wudu. Fa'adkhalahu tahta hankihi fakhallalahu bihi lihyatahu. Beliau pun memasukkan air tersebut di bagian dagunya, kemudian beliau mentakhlil lihyanya tersebut dengan air yang beliau gunakan. Sebagian mereka para fuqaha merajihkan dan mensahihkan riwayat tersebut. Mereka berpendapat bahwasanya tata cara takhlil al-lihyah adalah dengan cara mengambil air yang baru. Mengambil air yang baru dari air wudu sebanyak satu telapak tangan, kemudian memasukkannya ke jenggotnya tersebut, lalu mentakhlilnya. Nah, ada pula sebagian dari mereka para ulama menyebutkan tata cara seseorang mentakhlil yaitu mencukupkan dengan menggunakan air wudu pada bagian anggota tubuhnya. Mereka pun berselisih. Ada yang menyebutkan yang diambil, yang digunakan adalah air wudu ketika seseorang membasuh wajahnya. Ketika seorang membasuh wajahnya, maka dia gunakan dengan air itu pula mentakhlil jenggotnya tersebut. Nah, mentakhlilnya. Ada pula sebagian mereka menyebutkan boleh seseorang menggunakan air dari wajahnya, dan boleh pula dia menggunakan air dari rambutnya. Nah, ya ini ketika seorang mengusap rambut kepalanya, dia gunakan untuk mentakhlil jenggotnya tersebut. Nah, terjadi khilaf pula di antara mereka para fuqaha tentang tujuan takhlil. Ada yang menyebutkan yang dibasahi adalah jenggot tersebut, rambut jenggot tersebut saja. Ada yang menyebutkan yang dibasahi tidak hanya jenggotnya, bahkan kulitnya juga basah. Ini terjadi khilaf ternyata di antara para fuqaha, terkhusus mereka yang berpendapat bahwasanya takhlil al-lihyah adalah perkara yang wajib. Sebagian mereka menyebutkan yang dibasahi itu rambut jenggotnya. Sebagian menyebutkan yang dibasahi kulitnya juga. Nah, ini khilaf terjadi antara para al-fuqaha. Namun yang rajih wallahu a'lam bishawab pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha yang menyebutkan takhlil al-lihyah itu diikutkan ketika seseorang membasuh wajah ketika berwudu. Hal ini terlihat bagaimana mereka para fuqaha membahas seputar takhlil al-lihyah ketika pembahasan wudu tersebut sampai pada bab membasuh wajah. Ketika seorang membasuh wajah, mereka para fuqaha menyebutkan di sana masalah takhlil al-lihyah. Ini menunjukkan kebanyakan di antara para fuqaha lebih merajihkan ketika seorang mentakhlil lihyahnya adalah pada saat dia membasuh bagian wajahnya. Dia gunakan untuk mentakhlil lihyahnya tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian masalah yang berikutnya adalah tangan mana yang digunakan oleh seorang ketika dia mentakhlil. Ada yang menyebutkan dengan menggunakan tangan kanannya. Ada yang menyebutkan dengan menggunakan kedua jari tangannya tersebut. Yaitu ketika seorang membasuh wajahnya, dia gunakan semua jari yang ada di tangannya tersebut untuk mentakhlil lihyanya tersebut. Nah, ini kalau semisal juga seorang panjang, ya kan? Dia gunakan semuanya untuk mentakhlilnya. Nah. Namun yang rajih wallahu a'lamu bishawab, tadi kita sebutkan pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha yang menyebutkan bahwasanya takhlil al-lihyah adalah perkara yang mustahab, yang disunahkan. Adapun kaifiyahnya itu tidak ada kesepakatan di antara mereka para fuqaha yang menyebutkan tata cara tertentu, kaifiyah tertentu ketika seorang mentakhlil lihyanya tersebut. Tujuan dari takhlil adalah membasahi jenggotnya. Nah, membasahi jenggotnya. Bagi seseorang yang berpandangan riwayat hadis yang datang dari Anas bin Malik tentang seputar takhlil al-lihyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air pada telapak tangan beliau kemudian memasukkannya ke bagian jenggotnya lalu mentakhlilnya, maka silahkan dia menggunakan cara tersebut. Ini juga tata cara yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih. Ketika beliau menyebutkan tentang sifat takhlil, beliau sebutkan dengan tata cara hadis Anas bin Malik yang menyebutkan seperti apa takhlilnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Namun bagi mereka yang berpandangan hadis tersebut adalah hadis yang lemah, karena disebutkan oleh Bukhari yang tadi kita sebutkan rahmatullah alaih bahwasanya hadis yang paling sahih dalam masalah takhlil adalah hadis Utsman yang tadi kita sebutkan tanpa di sana menyebutkan kaifiyah, tata cara seperti apa takhlilnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka cukup baginya untuk menyala-nyala dengan air yang dia basahi pada bagian wajahnya. Wallahu a'lamu bishawab. Nah. Dan tadi kita sebutkan pendapat yang rajih adalah disunahkannya takhlil tersebut. Ini bukan wajib. Yang wajib adalah membasahi apa yang nampak dari jenggotnya. Ketika seorang berkaca, maka akan terlihat bagian yang nampak dari jenggotnya, bagian sisi luarnya sampai ke bawah, ya kan, sampai ke bawah, sehingga ketika seorang dia berwudu maka usahakan bagian yang nampak dari jenggotnya tersebut terbasahi oleh air wudunya. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Jadi kalau misalnya seorang jenggotnya panjang, ya kan, jenggotnya panjang, maka dia basahi semua apa yang nampak dari bagian jenggotnya tersebut, dan ini yang wajib, dan ini yang wajib. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, di samping di dalamnya kita bisa mengambil faedah seputar takhlil al-lihyah adalah perkara yang disunahkan terkhusus ketika seorang ia berwudu. Di antara faedah yang bisa kita ambil pula di dalam bab ini adalah menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang lebat jenggotnya, yang berjenggot, yang lebat jenggotnya. Ini menunjukkan memelihara jenggot bagi seorang muslim adalah perkara yang disyariatkan di dalam al-Islam. Tidak kemudian dia cukur habis atau dia kerik, karena Rasul adalah sosok yang katsif al-lihyah, yang lebat jenggotnya. Nah, ditambah lagi di sana terdapat beberapa hadis yang berisikan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar seseorang memanjangkan atau membiarkan jenggotnya tersebut. Tidak dia pangkas, dia biarkan apa adanya. Nah, dia biarkan apa adanya, tidak dia potong, apalagi dia kerik. Nah, di antara hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khaliful musyrikin wa firru al-lihyah. Selisihilah orang-orang musyrikin. Selisihilah orang-orang musyrik. Wa firru al-lihyah, dan biarkanlah jenggot tersebut. Dan biarkanlah jenggot tersebut. Dalam riwayat yang lain, menyelisih orang-orang Majus. Ini menunjukkan bahwasannya termasuk dari syiar orang-orang musyrikin, al-Majus, al-Kafirin, adalah mereka mencukur jenggotnya. Mencukur jenggotnya dan memelihara kumisnya. Ini termasuk dari syiarnya orang-orang musyrikin demikian. Kumisnya dibiarkan tumbuh panjang, adapun jenggotnya dia pangkas. Adapun Islam mengajarkan pembeluknya untuk seseorang menyelisihi orang-orang musyrikin tersebut dengan cara memelihara kumisnya, memendekkan kumisnya, kemudian membiarkan jenggotnya. Membiarkan jenggotnya, tidak dia potong, tidak pula dia kerik. Nah, disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahmatullah alaih, beliau mengatakan hukmu al-lihyah fil jumlah fihi khilafun baina ahli al-ilm. Hukum seseorang memelihara jenggot ada khilaf di antara ahli al-ilm. Tapi perhatikan khilaf yang dimaksud oleh beliau pada perkataan yang tadi kita sebutkan. Hal yajibu tawfiruha au yajuzu qasruha? Apakah yang wajib itu adalah membiarkan jenggot tersebut tumbuh apa adanya tanpa dipotong? Jadi kalau misalnya seorang memiliki jenggot yang subur, maka bisa tumbuh panjang, ya kan? Dibiarkan apa adanya tanpa dipotong. Au yajuzu qasruha, ataukah dibolehkan bagi seseorang untuk memendekkan jenggotnya tersebut? Itu khilaf di antara para fuqaha. Khilaf tersebut muncul disebabkan karena adanya riwayat yang menjelaskan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, demikian pula Umar ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ibnu Umar ini termasuk dari sahabat Rasul yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk seorang membiarkan jenggotnya dalam keadaan ternyata keduanya memotong jenggotnya sepanjang al-qab. Sepanjang al-qab, yaitu genggaman jarinya. Baik di bagian dagu atau di bagian jenggot yang tumbuh di pipinya. Nah, jadi kalau semisal jenggotnya itu panjang, diambil satu genggam, dimulai dari dagunya, kemudian yang di bawah dagu dia potong. Kalau yang samping kanan kiri, dia ambil satu genggam, kemudian dia potong. Satu genggam dia potong. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Dengan riwayat inilah terjadi perselisihan di antara mereka para fuqaha. Ada yang menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam tentang seputar tawfiru al-lihyah, membiarkan jenggot, artinya adalah membiarkan jenggot tersebut lebat. Membiarkan jenggot tersebut itu lebat, tidak dia kerik. Namun kalau semisal jenggot tersebut itu lebat, kemudian ternyata dari sisi panjangnya itu melebihi al-qab, satu genggaman, maka dibolehkan baginya untuk memotong apa yang lewat dari genggaman tangannya tersebut. Jadi yang dipotong itu yang sisa bagian bawah genggamannya, ya, bukan yang di bagian atasnya gini, ha, bukan digenggam kemudian bagian atas genggamannya tersebut dipotong, itu bukan demikian, tapi yang sisa dari genggamannya. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz, amma al-halqu fala a'lamu ahadan min ahli al-ilmi qala bi jawazihi. Adapun mengerik jenggot, saya tidak mengetahui adanya salah seorang pun di antara ahli al-ilm yang mengatakan bolehnya hal tersebut. Tidak ada sama sekali di antara mereka para ahli al-ilm yang menyebutkan bolehnya seseorang mengerik jenggotnya. Nah, sehingga yang ada khilaf di antara mereka para fuqaha adalah terkait panjangnya jenggot. Apakah dibiarkan apa adanya walaupun melebihi satu qobat, satu genggaman, ataukah dia potong yang melebihi dari genggamannya tersebut dalam keadaan dia terus memanjangkan jenggotnya, artinya melebatkan jenggotnya. Itu yang terjadi khilaf di antara para al-fuqaha. Naam. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mencukur habis jenggot ini termasuk dari perkara yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah mencukur jenggot itu termasuk dari dosa besar? Ini juga dibahas oleh para fuqaha. Mereka menyebutkan mencukur jenggot ini bukan termasuk dari dosa besar. Mencukur jenggot itu bukan termasuk dari dosa besar, menyelisihi perintah Nabi SAW dalam perkara yang haram, namun tidak sampai menyebabkan pelakunya terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Namun kalau semisal seseorang terus menerus melakukannya, walaupun itu dosa kecil, namun kalau semisal seseorang terus menerus melakukan hal tersebut, ini bisa terjatuh ke dalam perbuatan dosa yang besar. Ini penjelasan yang disebutkan oleh mereka para al-ulama. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyarul ikhwah, memanjangkan jenggot ini termasuk dari syiar Islam. Bahkan tadi kita sebutkan adanya keterangan di antara mereka para fuqaha yang menyebutkan wajibnya bahkan seseorang memanjangkan jenggotnya. Memanjangkan jenggotnya. Sehingga janganlah seseorang mencela saudaranya yang panjang jenggotnya, jangan. Nah, dia sela dengan menuduhnya sama seperti binatang. Nah, sama seperti ini dan itu. Ini tidak demikian. Ada pula yang bertanya kepada mereka para ulama, kalau semisal orang-orang musyrikin di zaman kita saat ini mereka memanjangkan jenggot, maka apakah kita juga panjangkan jenggotnya? Dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis seputar memanjangkan jenggot tujuannya adalah untuk menyelisih mereka. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz di antaranya tidak demikian. Kalau semisal mereka orang-orang musyrikin memanjangkan jenggotnya itu terserah mereka, lakum dinukum baliyadin. Naam. Terus kemudian masalah yang berikutnya, kalau semisal orang-orang musyrikin mereka mengamalkan salah satu dari syiar Islam, apakah kemudian kita tinggalkan syiar Islam tersebut disebabkan karena diamalkan oleh orang-orang musyrikin? Jawabannya tidak, ya kan? Kalau semisal orang-orang musyrik mereka puasa, apakah kemudian kita beralasan mereka puasa, kita juga enggak puasa karena menyelisih orang-orang musyrikin? Jawabannya kan tidak. Orang-orang musyrikin mereka berdoa, apakah kita meninggalkan doa dengan alasan bahwasanya orang-orang musyrikin melakukannya? Jawabannya kan tidak. Demikian pula dengan masalah seseorang membiarkan jenggotnya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Adapun hadis yang setelahnya menjelaskan tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya biiznillahi ta'ala. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.